إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kembali kita masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran, ya, adab, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang masih dalam kitab, ya, pasal fi adabin nasi kullihim ma'al Quran, ya, adab manusia secara umum bersama Al-Quran dalam bab yang ke-7. Setelah pada pembahasan sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya memperingatkan al-mira'u fil Qur'an kufrun. Ya, tidak boleh berdebat ya tentang Al-Qur'an, memperdebatkan ayat Al-Qur'an yang satu dengan yang lainnya. Ya, dan hal tersebut terhitung sebagai kekufuran. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau membuat ya pasal yang baru bagaimana tentang adab ketika ya bertanya tentang Al-Qur'an. Ya, adab bertanya tentang Al-Qur'an. Faslun wa yanbaghi liman arada as-su'ala an taqdimi ayatin ala ayatin fil mushafi. Pasal ya hendaknya bagi seseorang yang ingin bertanya tentang ya ayat yang satu didahulukan daripada ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Ya, apa hikmahnya ayat yang ini lebih dahulu daripada ayat yang sebelumnya? Aw munasabati hadhil ayati fi hadzal mawdi'. Ya, atau ingin bertanya ya tentang apa kecocokan ayat tersebut ya di tempat ini, ya kenapa ditaruh di surat ini. Wa nahwi dzalika an yaqul, ya, atau yang seperti itu, yakni bertanya tentang ya hikmah tentang suatu ayat, ya kenapa ayat ini terlebih dahulu, ya kenapa ayat ini di surat ini, ya maka ya bagaimana adabnya. Hendaknya dia berkata mal hikmatu fi kadza, ya apa hikmah ya dalam hal ini. Ya, apa hikmah dalam hal ini? Kenapa ayat ini ditaruh di surat ini? Ya, kenapa ayat ini didahulukan daripada ayat yang lainnya? Ya, maka bertanya dengan penuh adab, ya, apa hikmah tentang hal tersebut? Ya, bukan dalam rangka meragukan Al-Qur'an. Ya, bertanyanya bukan dengan pertanyaan yang bukan dalam rangka meragukan Al-Qur'an atau mengandung unsur keraguan terhadap Al-Qur'an tersebut. Ya, karena Al-Qur'an tidak ada keraguan sama sekali, ya, di awal maupun di akhirnya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, inilah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Tapi ya dia bertanya dalam rangka menuntut ilmu. Ya, dengan penuh adab dengan bertanya, "Mal hikmatu fi kadza?" Apa hikmah dalam hal ini?